rasaku kawan, kenapa kamu gak bayar hutang? Lihat ini sudah akhir bulan, cepat bayar, cepat bayar. Kawan jangan cuma janji aja, katanya mau dibayar lusa. Lihat ini sudah hari apa, kamu lupa, kamu lupa. Aku datangi rumahmu, ketemu orang tuamu, katanya kamu gak ada, malah pergi sama Rina. Rina adalah pacarku, kamu nikung sahabatmu, sungguh kawan. Kamu enggak terlalu malu, kamu tuh orang gak punya. Tolong jangan banyak gaya, aku punya motor ninja, padahal pinjam tetangga. Jeng kueran duwe isen isane nyilek kancane, dan cepet tok tok tok ojo kesuwen kendrot. Dangdu didam oh kawanku, cepatlah jangan ulur waktu, cepatlah cepat bayar utangmu. Apa salah dan dosaku kawan, kenapa kamu gak bayar utang? Lihat ini sudah akhir bulan, cepat bayar, cepat bayar. Kawan jangan cuma janji aja, katanya mau dibayar lusa. Lihat ini sudah hari apa, kamu lupa, kamu lupa. Wes cukup stop, aku mau neh neh neh nyilai kue marai kere re re. Janji mau mbok bayar wingi iki, wes tolong sasi janji janji ora ditepati. Duh gusti iki aku rugi rugi, utangmu wingi ora nanggap sahuri. Bayar oh, ku berharap kamu cepat bayar utangmu, mal kau meninggalkan diriku lali awak ku lali utang. Dahulu didam oh kawanku, cepatlah jangan ulur waktu, cepat cepat bayar hutangmu. Apa salah dan dosaku kawan, kenapa kamu gak bayar hutang? Lihat ini sudah akhir bulan, cepat bayar, cepat bayar. Kawan jangan cuma janji aja, katanya mau dibayar lusa. Lihat ini sudah hari apa, kamu lupa, kamu lupa. Ini terakhir aku menghutangi kamu, jika kamu datang kan ku racuni dirimu. Apa salah dan dosaku kawan, kenapa kamu gak bayar hutang? Lihat ini sudah akhir bulan, cepat bayar, cepat bayar. Kawan jangan cuma janji aja, katanya mau dibayar lusa. Lihat ini sudah hari apa, kamu lupa, kamu lupa. Apa salah dan dosaku kawan, kenapa kamu gak